Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu daha ma ba'd. Walhamdulillah. Allah jalla wa ala masih memberikan kepada kita kemudahan, demikian pula kesempatan, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Ramadan tahun 1438 Hijriah, kembali kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan barakah, yang kita tentunya berusaha untuk mensyukuri nikmat ini dengan kita berusaha dengan maksimal dan upaya yang giat untuk mempergunakan dan memanfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan dengan ibadah, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat kepada kita sekalian terhadap apa yang telah kita upayakan dalam kehidupan ini. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini, demikian pula pada beberapa pertemuan berikutnya, kita akan mencoba untuk membaca sebuah kutaib yang menjelaskan tentang kepribadian dan perangai sifat-sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ini tentunya sebagai bentuk upaya kita untuk mengetahui kepribadian beliau alaihi salatu wassalam, untuk mencontohnya dan meladani beliau, dan juga dalam rangka untuk menjalankan ya tugas utama kita sebagai hamba Allah, di mana pengetahuan dan pengenalan kita tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam ini bagian dari dinul Islam. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini, ketika menjelaskan tentang kutipan-kutipan dan beberapa petikan yang berharga dari sebahagian kepribadian Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada dua hal penting yang hendak kita capai. Yang pertama adalah ma'rifatu nasabin nabi alaihi salatu wassalam. Kita berusaha untuk mengenal dan mengetahui tentang nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula ya tentang kepribadian beliau, akhlak dan perangai beliau, dan juga bahkan sampai pada bentuk penciptaan jasmani beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu ini ya merupakan bagian dari dinul Islam. Bagian dari dinul Islam. Kenapa demikian? Ya, karena untuk menetapkan ya bahwa demikian jasmani nabi, demikian akhlak Rasulullah, demikian ya perangai beliau alaihi salatu wassalam, maka ini semuanya ditetapkan bil kitabi wassunnati wal ijma', ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, demikian pula sunnah, bahkan ijma'ul muslimin, sehingga ini termasuk bagian dari dinul Islam yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita fahami, sehingga sebagai cerminan dan bekal untuk berhias diri dalam kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada untuk kalian wahai umat Islam. Pada siapa? Pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Teladan yang terbaik. Contoh dan panutan yang mulia. Ya, dalam segala hal. Ya, dalam bermuamalah ya dengan keluarga, ya dengan masyarakat, dengan penguasa, pemerintah, demikian pula dalam masalah ibadah, berakidah, ya dalam berakhlak, demikian pula dalam berbisnis dan lain sebagainya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Mereka yang mampu menerapkan ya prinsip-prinsip nabi, demikian pula bisa berperangai dan bersifat dengan sifat-sifat Rasulullah, ini hanya orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur dalam imannya, dalam Islamnya. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Ya, ini dua hal yang penting untuk kita sebutkan sebagai muqaddimah mengingat pentingnya tentang ilmu ini. Dan insyaallah taala kitab yang akan kita baca adalah sebuah kutaib yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainuh rahimahullah yang berjudul Kutufun Minasyama'il Muhammadiyah. Ya, petikan-petikan yang berharga dari sebahagian kepribadian dan sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita baca dan kita mulai apa yang beliau paparkan di sini dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah beliau mengawali ya, kitab ini dengan hamdalah, dengan syahadah, kata beliau adapun setelahnya, fa in yuqaddimu li ikhwanil qira al-qurra'il kiram qutufan minasyama'il muhammadiyah wal akhlaqin nabawiyah wal adabil islamiyah, bahwa aku persembahkan untuk saudara-saudaraku ya, wahai para pembaca yang mulia, sebuah kutaib ya, yang berjudul Kutufun Minasyama'il Muhammadiyah ya, petikan-petikan yang berharga dari kepribadian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal akhlaqin nabawiyah, demikian pula beberapa perangai beliau, dan juga al-adabil islamiyah, adab-adab Islam yang agung dan yang mulia. Liyattali'u 'alaiha, agar ya, kita semuanya umat Islam bisa menelaah ya, bagaimana sifat-sifat Nabi, kepribadian beliau dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Wa yaqtadu bihadar rasulil karim fi akhlaqihi wa adabihi wa tawadu'ihi wa hilmihi wa syaja'atihi wa karamihi wa tauhidihi li rabbih. Ya, demikian pula tujuan yang berikutnya, di samping kita ya, bisa menelaah, mengetahui, mempelajari bagaimana karakteristik beliau alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah wa yaqtadu bihi, ya, dan berusaha untuk meneladani dan mencontoh beliau. Ya. Dalam hal apa? Fi akhlaqihi, dalam hal akhlaknya, perangai Nabi. Demikian pula dalam hal adab-adabnya, tawadu'nya Nabi, ya, kelembutan Nabi, keberanian Nabi, dan demikian pula karomnya Nabi, dermawannya beliau alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana beliau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, wala siyama nahnu fi asrin nahtaju fihi ila nashr tauhid wal akhlaqil ladaini intasara bihimal muslimun wa intasharul islam. Terlebih di zaman ini, di saat kita sangat membutuhkan ya, untuk bisa menyebarkan tauhid, demikian pula akhlak, yang dengan keduanya lah kaum muslimin akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dengan sebab ini pula ya, dua prinsip utama, tauhidullah dan akhlak an-nabawiyah. Tauhidullah mengatur bagaimana seorang muslim berakhlak dengan Allah ya, hablum minallah ya, diatur oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana seorang muslim bisa sukses dalam ibadahnya, dalam sholatnya ya, dalam puasanya, pada zakatnya, haji umrahnya, biru waliyadinnya, demikian pula yang lainnya ya. Dan yang kedua adalah akhlak, yaitu dalam hubungannya sesama manusia, hablum minan nas ya, bagaimana seorang berakhlak dengan istrinya, keluarganya, bagaimana seorang bermuamalah dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan masyarakatnya, ya, dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, dan seterusnya. Ya, ini dua, ya, inti syariat Islam secara global, ya, mengatur bagaimana seorang berakhlak, bermuamalah dengan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, mengatur bagaimana seorang bisa beradab dengan sesama manusia. Ya. Nah, sehingga ini juga sekaligus menepis anggapan yang keliru terhadap syariat Islam. Sebagian pihak menganggap bahwa Islam itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Jadi Islam itu taunya ngatur orang itu sholat, ngatur bagaimana itu puasa, menunaikan zakat, hubungan dengan Allah saja. Adapun dengan masyarakat, ya, dengan pemerintah, penguasa, enggak diatur. Sehingga mereka berusaha untuk mencari cara-cara tersendiri, metodologi sendiri untuk bisa mengatur bagaimana seseorang bermuamalah dengan penguasanya, bermuamalah dengan masyarakatnya, seenaknya. Maka ini tidak tepat. Ya. Wa ma ahsana qaula syair, dan sungguh indah ucapan seorang penyair ketika dia menyatakan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat yang ada, ya, apabila memiliki akhlak, maka itulah yang tersisa. Namun apabila mereka tidak punya akhlak, maka hilangnya mereka, perginya mereka, maka hilang pula keberadaan mereka. Ya. Nah, yang menunjukkan pentingnya akhlak. Ya, pentingnya adab. Wallahu as'alu ayyan fa'a bihadzal kitabil muslimin wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan hanya kepada Allah kita meminta agar memberikan manfaat dengan kitab ini kaum muslimin, demikian pula menjadikan amalan ini ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan pada kutip ini, ikhwah, ada beberapa sub pembahasan, ya, dari awal kelahiran Nabi, demikian pula penamaan, ya, beberapa sifat Nabi, dan hal-hal yang lainnya. Kita baca beberapa keterangan beliau, ya, dari sub-sub pembahasan yang beliau sebutkan di sini. Qala rahimahullah, fasal yang pertama adalah Maulidur Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Imran 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh, ya, demi Allah, Allah telah memberikan anugerah minnah kepada siapa? على المؤمنين, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Apa itu minnahnya, anugerahnya, nikmatnya? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, di saat Allah telah mengutus, ya, di tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka, dari jenis manusia, ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi, diangkatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai rasul, sebagai nabi yang diutus ke tengah umat, ini merupakan minnah, anugerah, nikmat, ya, dari sekian miliar kaum muslimin, mungkin segelintir orang saja yang mengetahui bahwa diutusnya nabi, diangkatnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam sebagai nikmat, segelintir orang saja. Ya, sehingga tentunya apabila kita sudah faham dan mengerti ini sebuah nikmat, yang dituntut adalah kesyukuran, ya, mensyukurinya. Gimana caranya? Ya, kita pelajari sunnah-sunnahnya, ya, kita gali peninggalannya, ya, dan asarnya, Naam. Dan subhanallah, Allah utus Nabi Muhammad, Rasul dan Nabi itu dari jenis kita, dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat ataupun jin. Alhamdulillah. Ya, ini sebagai kemudahan kepada manusia untuk maksimal dalam mengambil dan meladeni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa tugas beliau? Yatlu alaihim ayatihi. Ini fungsi yang pertama. Di mana tugas Rasul adalah membacakan kepada mereka, kepada manusia, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ya, mensucikan manusia. Mensucikan kaum mukminin, kaum muslimin dari al-akhlaqul fasidah radhilah, dari akhlak yang rusak, yang buruk. Sehingga disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tugas yang ketiga, wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Nabi adalah mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah. Sehingga ini tiga tugas utama Nabi. Tiga tugas utama Nabi. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat kepada manusia. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa kaum muslimin dari akhlak yang buruk, yang merusak, yang tercela. Dan mensucikan mereka dari keyakinan-keyakinan kufur. Demikian pula akidah-akidah kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah mengajari mereka ta'limun nas, al-kitab was-sunnah, mengajari manusia tentang Al-Qur'an, demikian pula as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata, dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, enggak ada bimbingan. Sehingga ini berita dari Allah Jalla wa'ala kepada kita tentang fungsi dan manfaat serta rahasia diangkatnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam sebagai Nabi dan Rasul. Yang pertama, membacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mensucikan hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin. Dan yang ketiga adalah mengajari mereka tentang ilmu syar'i. Dan itulah warisan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, inni taraktum fikum syai'ain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati. Kata Nabi, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian wahai manusia dua perkara, dua warisan, harta, kekayaan, jabatan, bukan, yang apabila kalian iktisam, komitmen dengan dua warisan Nabi ini, dengan dua peninggalan Nabi ini, lan tadillu ba'di abadan, kalian enggak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku. Apa itu? Kata Nabi, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Al-Qur'an dan as-sunnah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, al-ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innamal warasul ilma. Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, bukan. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Bimbingan dan arahan. Dan ini merupakan satu kenikmatan. Tanpa rasul, tanpa nabi, kita akan tersesat. Kita akan kebingungan. Sehingga di antara fungsi diutusnya Rasulullah ke tengah umat, yang pertama adalah agar kita sebagai manusia mengambil syariat dari beliau alaihi salatu wassalam. Mempelajari syariat Allah Jalla wa'ala dari beliau. Dan yang kedua adalah dalam rangka meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Nah, ini. Demikian pula yang ketiga adalah dalam rangka untuk membenarkan berita-berita yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam sebagai informasi, baik menyangkut perihal ya, kejadian-kejadian lampau yang terdahulu, umat-umat terdahulu, demikian pula kejadian-kejadian yang akan datang ya, setelah kematian, hari kiamat dan seterusnya. Kemudian disebutkan dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir ya, 110, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilai, hanya saja telah diwahyukan kepadaku, kata Nabi, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah oleh kalian kecuali Tuhan yang satu. Ya, ilah yang satu itu Allahu Rabbul Alamin. Nah, maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang status ya, Rasulullah, bahwa beliau adalah manusia biasa. Ya, beliau bukan malaikat. Ya, tapi manusia biasa, sehingga tidak boleh untuk diperlakukan secara berlebihan oleh manusia, oleh umat Islam. Dan jangan diposisikan seperti kaum Nasara memposisikan Isa bin Maryam ya, yang hulu terhadap Nabi Isa, sehingga dianggap oleh mereka bahwa Nabi Isa itu wujudnya manusia, tapi ruhnya adalah ruh Allah, titisan Allah. Maka ini kekufuran. Ya. Rasulullah telah memperingatkan kepada kita, jangan seperti itu. Jangan berlebihan terhadap Nabi. Ya. Sehingga termasuk berlebihan kepada Nabi adalah meminta syafaat kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi. Istighosah kepada Nabi. Setelah Nabi wafat. Tidak boleh. Haram. Kenapa? Karena inilah kesyirikan. Tidak boleh. Ya, meminta syafaat kepada Nabi. Karena meminta syafaat adalah berdoa. Ya, berarti berdoa kepada Nabi dan itu kesyirikan. Karena doa adalah ibadah. Demikian pula istighosah, enggak boleh kepada Nabi. Kenapa? Karena istighosah adalah ibadah. Demikian pula meminta perlindungan, jangan kepada Nabi. Ya. Nabi manusia biasa. Sampai dalam masalah memuji, jangan berlebihan, jangan gulu. Jangan gulu. Ya, seperti hulunya sebagian kaum muslimin. Menganggap bahwa Nabi itu tahu perkara gaib. Ya, bisa memberikan apa yang diminta oleh manusia. Ini hulu. Ya. Bahkan bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Oh, jangan, jangan seperti itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "La tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Ya, janganlah kalian wahai umat Islam berlebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku. Jangan sebagaimana kaum Nasara telah hulu ekstrim dalam menyikapi Nabi Isa. Namun aku hanyalah abdun, manusia biasa, sehingga ucapkan, katakan tentangku, kata Nabi, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan lebih dari itu. Ya. Ada pun lebih dari itu, makin hulu. Tidak dibolehkan. Nah. Kemudian pada poin yang ketiga, ya, kata beliau rahimahullah, wasu'ila Rasulullah alaihi salatu wassalam an sawmi yaumil itsnain. Perihal tentang kelahiran Nabi, hari apakah beliau dilahirkan? Maka di dalam riwayat Muslim, Nabi sempat ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi bu'itsu wa fihi unzila 'alayya al-Qur'an." Tentang keistimewaan hari Senin. Ya. Di antara rahasia hikmah kenapa dianjurkan untuk berpuasa sunnah pada hari Senin. Yang pertama, Ya, kata Nabi, "Dzaka yaumu wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, jadi Nabi lahirnya hari Senin. Yang kedua, "Wa fihi bu'itsu." Dan hari itu pula aku diutus. Aku diangkat oleh Allah sebagai rasul. Dan yang ketiga, "Wa fihi unzila 'alayyal Qur'an." Dan pada hari itu pula aku ya diberikan atau diturunkan kepadaku Al-Quran. Ya, jadi ini rahasia. Hikmah kenapa disyariatkan puasa sunnah ya, pada hari Senin. Ya, bahwa ternyata di antara keistimewaannya adalah bahwa hari Senin merupakan hari lahirnya Nabi. Ya, namun bukan berarti dianjurkan untuk merayakan hari ulang tahun Nabi setiap pekan, setiap hari Senin. Enggak ada. Ya, tidak boleh. Ya. Dan tidak dianjurkan. Dan bahkan merayakan hari kelahiran seseorang, baik pekanan, ya, merayakan harinya, atau merayakan bulan lahirnya, atau merayakan tahun lahirnya, sehingga tahunan acaranya, maka ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ya. Bagi kita demikian pula untuk kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak disyariatkan. Oleh karena itu dahulu para sahabat tidak pernah merayakan tentang kelahiran Nabi. Ya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, Ali dan seterusnya. Sampai hari ini, kecuali setelah ya, munculnya kekhilafahan Bani Fatimiyah ya, dari Banu Ubaid yang ketika itu muncul ya, di abad ke 6 Hijriah ya, di mana mereka menguasai ya, mayoritas dari negeri-negeri Maghrib, Mesir ya, Maroko, Aljazair, Tunis dan sekitarnya. Dan hakikatnya mereka adalah dari ya, agama Syiah, kelompok Qaramithah Batiniyah. Ya. Namun dalam rangka ya, untuk melahirkan akidah mereka dan ritual ibadah mereka, maka mereka menisbahkan, mengklaim, mengaku sebagai keturunan Fatimiyah. Mengaku sebagai Ahlul Bait sehingga laris di pasaran. Dan mulai saat itulah muncul beberapa amalan-amalan bid'ah. Mawalid-mawalid, maulid-maulid, perayaan-perayaan. Dalam satu tahun. Hampir setiap bulan itu ada. Ya, satu Muharram. Ya, nanti Safar apalagi, Rajab apalagi. Ya, dan seterusnya. Sampai ya, kenaikan Al-Isra wal-Mi'raj, maulid Nabi, dan seterusnya. Itu munculnya dari mereka. Adapun di zaman Rasul, di zaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, enggak ada. Demikian pula para ulama yang setelahnya, enggak ada. Ya, tapi munculnya dari mereka. Ya, dan itu dinisbahkan kepada Islam. Dalam kondisi Islam berlepas diri. Ya, tidak ada satu ayat pun, enggak ada satu hadis pun yang mendukung perbuatan mereka. Allahumma musta'an. Sehingga apa yang Nabi sampaikan di sini sebatas ya, memberitakan kepada kita tentang hari lahirnya Nabi, enggak lebih dari itu. Ya. Sehingga tidak ada anjuran untuk merayakan hari lahirnya Nabi, Maulid Nabi, tidak ada. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Laqad wulida ar-rasul yaumal itsnain min syahri Rabi'il awal fi Makkah al-Mukarramah fi darin ma'rufah bi daril Maulid 'am al-fil 'am 71 wa 500 milad min abawain ma'rufain abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib wa ummuhu Aminatu binti Wahab." Bahwa Nabi ya, dilahirkan pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal di kota Mekah ya, pada tahun Gajah ya, pada tahun Gajah. Dan kata beliau, kalau disamakan ya, dengan tahun Milad Masehi, yaitu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ya, dari kedua orang tua yang ma'ruf, yang dikenal. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang lahirnya Nabi. Ya, yaitu tentang harinya. Tentang hari lahirnya Nabi. Adapun tentang hari lahirnya Nabi, maka para ulama sepakat. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan bahwa Nabi lahir hari Senin. Masalah yang kedua yaitu tentang bulan ya, lahirnya Nabi. Ya, kata beliau di sini, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan ini pendapat sebagian ulama. Dan sejatinya terjadi khilaf dengan para ulama tentang bulan lahirnya Nabi. Menjadi sekian pendapat. Ya. Tidak ada kesepakatan. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi terkait dengan bulannya. Bulan apa? Adapun penamaannya ma'ruf. Sebelum datangnya Islam, istilah Muharram, istilah ya, Safar, Rajab, Rabiul Awal dan seterusnya itu ma'ruf, sudah ada di zaman jahiliyah. Namun terkait dengan lahirnya Nabi bulan apa, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada kesepakatan. Sehingga untuk menetapkan Nabi lahir bulan ini, bulan itu, ini butuh dalil. Butuh dalil dan hadis yang sahih. Dan ternyata tidak ada hadis yang sahih. Sehingga dalam hal ini kita tawakuf, tidak berani untuk menetapkan. Demikian pula masalah yang ketiga tentang ya, tahun lahirnya Nabi. Ya, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah bahwa beliau lahir di tahun gajah. Tahun gajah, Amul Fil. Ya, kisah yang ma'ruf dalam sejarah Islam. Pada tahun itu ada sebuah peristiwa besar di mana pada tahun itu terjadi penyerangan, upaya penghancuran Ka'bah oleh Abrahah, ya, salah seorang raja yang menguasai Yaman ketika itu sebagai perwakilan dari kekuasaan dan pemerintahan Nasrani yang berpusat di Habasyah, di Ethiopia ketika itu. Abrahah ini raja atau mungkin perwakilan gubernurnya yang menguasai negeri Yaman ketika itu. Negeri Yaman ketika itu dikuasai oleh kaum Nasara. Nah, dan Abrahah iri ya, melihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun. Ya, mereka haji dari pelosok negeri untuk melaksanakan ritual haji di Mekah. Ya, tawaf keliling Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, sehingga ketika itu Abrah berinisiatif untuk mengalihkan perhatian manusia untuk menjadikan ya, kunjungan mereka, kunjungan tahunan mereka ataupun ya, pada waktu-waktu tertentu bukan ke Mekah lagi tapi ke Yaman. Ke Yaman di Son'a. Pusat kekuasaan Abrah ketika itu di Son'a. Maka dibuatlah oleh Abrahah ya, sebuah gereja megah dan besar. Apa tujuannya? Menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga manusia mereka ya, berkunjung dan ziarahnya bukan ke Ka'bah yang ada di Mekah tapi ke Son'a. Ya, berkunjung ke gereja buatan Abrahah ini. Nah, yang kemudian disebutkan dalam ya, tarikh bahwa ada salah seorang orang Arab ya, mengetahui bahwa di negeri Son'a telah dibangun gereja besar untuk menyaingi dan menandingi Ka'bah yang ada di Mekah. Maka orang Arab ini datang ya, dari Mekah menuju ke Son'a. Ngapain? Ya, numpang menunaikan hajah. Ya, numpang menunaikan hajah. Ya. Sehingga kotoran ya, ada di dalam gereja besar buatan Abroha tersebut. Ditinggal. Ya. Maka ketika Abroha masuk ke gereja, ya, megahnya itu, betapa kagetnya ketika yang dilihat adalah kotoran manusia. Ya, kotoran manusia. Ini gereja tempat ibadah mereka. Dikeramatkan, tambah lagi besar, megah. Kebanggaan orang-orang, ya, Son'a, orang-orang Yaman. Marah besar, naik pitam. Ya, dan cari informasi, kirimkan telik sandi, kirimkan ya, intel. Ya. Nah, berusaha untuk mencari berita siapa yang menunaikan hajah di dalam gereja megah buatan Abroha ini. Ternyata dapat informasi, ya, orangnya, pelakunya adalah dari Mekah, dari negeri Arab. Ya, langsung naik pitam Abroha, kumpulkan bala tentara. Ya. Kita hancur leburkan itu, ya, Ka'bah yang ada di Mekah itu sebagai pembalasan terhadap perbuatan mereka ini. Telah mempermalukan, telah menghina tempat ibadah kita. Ya. Akhirnya dikumpulkan pasukan besar, ya, dan ketika itu Abraha naik di atas sebuah, ya, ataupun seekor gajah yang paling besar, yang bernama Mahmud. Ya. Ada namanya Mahmud. Ya. Berangkat. Nah, maka belumlah sampai di kota Mekah, di tengah perjalanan disebutkan dalam tarikh itu dihadang oleh beberapa kabilah yang ada di Arab. Ya, dihadang. Namun kabilahnya kabilah kecil. Sementara pasukan Abroha besar. Jumlah mereka besar. Kekuatannya enggak main-main. Ingin meratakan Ka'bah. Sementara Ka'bah dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Dihadang oleh sebagian kabilah, dihadang, ya, dihadang, habis, nggak bisa menahan laju gerak pasukan gajah pimpinan Abroha ini. Kabilah berikutnya menghadang lagi, habis, ya, terus sampai di garis perbatasan. Dan memang Ka'bah bukan milik orang-orang jahiliyah, Ka'bah bukan semata-mata milik orang Arab, tapi milik Allah, Baitullah, Allah yang mensyariatkan, Allah yang menetapkan untuk dibangunkan Ka'bah. Ya, dengan tangan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sehingga karena milik Allah, Allah jaga keberadaannya. Sehingga belumlah Abroha sampai ke negeri Mekah, Allah kirimkan pasukan burung yang masing-masing membawa apa? Batu yang terbuat dari api neraka. Yang kemudian dilemparkan api ataupun batu tersebut ke pasukan gajah pimpinan Abroha. Sampai akhirnya pasukan tersebut hancur berantakan. Ya. Nah, hancur berantakan. Mati semuanya. Lah, tahun itulah lahirnya Nabi. Lahir di mana pasukan Abroha dengan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah, namun enggak sampai. Gagal total. Nah, adapun terkait dengan waktu, ya, dikaitkan dengan bulan Masehinya, wallahu taala alamu bisawab. Ya. Nah, namun beliau menyebutkan di sini tahun 571 Masehi. Ya. Kalau sekarang tahun berapa? 2017. Ya. Bisa dihitung berapa tahun yang lalu. Ya, kalau ini benar. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau alaihi salatu wasallam lahir dari yang kedua orang tua yang ma'ruf. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, dan Abdul Muttalib ini keluarga besar. Keluarga besar. Ya, punya anak, ya, beberapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita. Lah di antara, ya, saudara-saudara laki-laki dari Abdullah, ya, ayah Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib. Kemudian Abu Lahab. Ya. Dan ini kafir. Nah, sampai matinya. Dan di sana ada pula anaknya Abdul Muttalib sekaligus paman Nabi, saudaranya Abdullah, ayah Nabi, yang Muslim, bahkan sahabat. Yang pertama adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah ini termasuk, ya, paman Nabi, sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud. Bahkan Nabi gelari dengan Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ibu beliau alaihi salatu wassalam adalah Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Ya, bahkan ketika lahirnya Nabi, saking senangnya Abu Lahab dengan lahirnya ponakan yang dinanti-nanti, luar biasa, sampai membebaskan budaknya. Membebaskan budaknya. Dan termasuk amalan yang luar biasa ketika itu di zaman jahiliyah adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Nah, ya kayak seperti orang berderma sedekah dengan harta yang paling berharga. Ya, paling berharga. Abu Lahab, ya, ketika lahirnya Nabi itu sampai membebaskan budaknya. Saking senangnya. Ya, namun ternyata ketika beranjak dewasa dan diketahui bahwa Rasulullah membawa wahyu, membawa syariat yang menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka spontan Abu Lahab, ya, menjadi musuh bebuyutan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya, sampai matinya. Samahu jadduhu Muhammad, dan kakek Nabi menamai beliau Muhammad. Waqad mata abuhu qabla wiladatihi, dan ayah Nabi wafat, ya, meninggal sebelum, ya, lahirnya Nabi. Jadi Nabi, ya, lahir dalam kondisi ayah beliau sudah meninggal. Ya, jadi ayah Nabi meninggal dalam kondisi ibu Nabi Aminah bintu Wahab hamil tua. Ya, hamil. Nah, lahir tanpa bapak, yatim. Kemudian poin berikutnya, kata beliau rahimahullah, inna min wajibil muslimin ay'arifu qadra hadzal rasulil karim. Maka yang wajib bagi seorang muslim, ya, atau yang wajib bagi kaum muslimin adalah mengenal dan mengetahui kedudukan yang mulia yang disandang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fayahkumu bil Qur'ani alladhi unzila alaih. Demikian pula yang kedua kewajibannya adalah berhukum dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa yatakhallaqu bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Ya. Gimana caranya? Ya, belajar. Mempelajari bagaimana perangai dan akhlak budi pekerti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa yahtammu bidda'wati ila tauhid allati bada biha risalatuhu aw risalatahu mutamatsilatan fi qawlihi ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Demikian pula yang berikutnya adalah mempunyai atau memiliki perhatian, ya, untuk berdakwah kepada tauhid, di mana beliau alaihi salatu wassalam mengawali dakwah beliau, ya, mengawali risalah beliau, ya, dengan dakwah tersebut, dengan dakwah kepada tauhid, ya, sebagai bentuk penerapan aplikasi dari firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Jin, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya tidaklah aku menyeru, ya, tidaklah aku, ya, menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la usyriku bihi ahadan, dan aku tidaklah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka ini poin yang pertama, ya, terkait dengan kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Yang berikutnya insyaallah tentang beberapa permasalahan terkait dengan nama, demikian pula nasab keturunan beliau, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.